السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab As-Salam bab yang ke-13. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan pada bab yang ke-13 ini, babu man'il mukhannasi min ad-dukhuli 'ala an-nisa'il ajanibi. Bab dilarang al-mukhannas atau dilarang al-mukhannas atau mukhnas atau mukhannis, ya, ini beberapa ungkapan untuk kata-kata ini, man'ul mukhannis atau mukhannas, dilarang banci, minad dukhuli 'ala nisa'il ajanib, untuk masuk berkumpul bersama perempuan atau wanita-wanita asing, maksudnya yang tidak ada hubungan mahram dengan dia, tidak ada hubungan, karena nisa'ul ajanib atau al-mar'atul ajnabiyah, maksudnya yang bukan mahram, wanita yang bukan mahram. Jadi laki-laki yang banci dilarang masuk untuk berkumpul bersama wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ya. Kata Imam Nawawi dalam syarahnya, al-mukhnis atau al-mukhannas. Ya. Al-mukhannas atau al-mukhannis ini artinya huwa alladhi yushbihun nisa, itu laki-laki yang menyerupai perempuan atau yang serupa dengan perempuan, fi akhlaqihi, pada gerak-gerik dan tingkah lakunya, wa kalamihi, dalam atau pada ucapan atau perkataannya, bicaranya, wa harakatihi, dan gerak-geriknya, tingkah lakunya, ucapannya, gerak-geriknya sama dengan perempuan. Ini istilah al-mukhannis atau al-mukhannas. Mungkin ada di syarahnya pada halaman 379. Pakar bahasa Arab mengatakan kata al-mukhannith dalam kurung banci dapat dibaca al-mukhannath. Ya. Nunnya itu berbaris kasrah atau berbaris fathah. Kedua-duanya sah dalam bahasa Arab. Maksudnya tetap sama. Al-mukhannath dengan al-mukhannith. Ya. Definisinya, dia dan dia adalah halaman 309, dan dia adalah seorang laki-laki yang menyerupai kaum wanita dalam hal perangainya, perkataannya yaitu bicaranya, dan gerak-geriknya, kata-katanya, lemak gemulainya, gerak-geriknya persis dan kita semua tahu. Ya. Siapa yang dimaksud dengan banci? Ya, ini perkataan Al-Imam An-Nawawi. Terkadang lanjutannya perangainya itu berasal dari tabiat aslinya. Ini yang kemarin yang pelajaran sebelum ini kita singgung sedikit, karena banci terbagi dua. Ya, yang pertama ini berasal dari tabiat aslinya. Ya, bukan karena dia berbuat atau berusaha untuk menyerupai perempuan. Mungkin disebabkan oleh dari kecil dia bergaul dengan perempuan. Ya, berkecil dengan perempuan, saudara-saudara semua perempuan, berteman dengan perempuan, sehingga gayanya gaya perempuan, gerak-geriknya perempuan, bahkan berkata atau berbicaranya pun seperti perempuan. Ini bukan dibuat-buat, tetapi karena bawaan. Ya. Inilah yang dimaksud dengan banci yang ada di zaman Nabi, yang nanti akan kita dapatkan dalam hadis. Ya. Berasal dari tabiat aslinya dan terkadang terjadi karena dibuat-buat. Ini yang kedua. Orang yang memang mau jadi perempuan seperti sekarang ini. Banyak laki-laki yang berbuat demikian. Dia laki-laki, tetapi berusaha untuk menyerupai perempuan dalam dunia entertain, dalam dunia hiburan. Ya. Ini semuanya terlaknat. La'anallahul mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan dari laki-laki. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Dia laki-laki, tapi dia berusaha untuk menyerupai perempuan, ini terlaknat. Ya, ini terkadang terjadi karena dibuat-buat, dan kami akan menjelaskan keduanya. Di sini dia beliau rincikan. Abu Ubaid dan seluruh ulama berkata kalimat tuk, ini tentang hadis. Layaknya kita baca dulu hadisnya, tetapi tentang definisi al-mukhannas atau al-mukhannis sudah kita dapatkan dari uraian Imam Nawawi tadi, yaitu alladhi yushbihun nisa fi akhlaqihi wa kalamihi wa harakatihi, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan dalam perangainya, bicaranya, dan gerak-geriknya, bahkan gerak-gerik tangannya, bagaimana dia menyekar rambutnya. Ini pokoknya seperti perempuan lah. Dan bahkan perempuan tidaklah seperti itu juga, karena dia ingin menjadi perempuan, maka dia berlebih-lebihan dalam bergerak, dalam lemah lembutnya dia, gerakannya, jalannya pun. Sebenarnya perempuan tidak terlalu seperti itu, tapi dia berupaya untuk menyerupai dan bahkan lebih dari perempuan. Ini definisi al-mukhannas, dan tidak dibenarkan banci berkumpul dengan perempuan. Ya. Jangankan untuk melakukan seperti beribadah, ya, berkumpul saja tidak dibenarkan. Beribadah misalnya, apakah ibadahnya digolongkan dengan ibadah laki-laki atau ibadah perempuan? Seperti sholat, apakah dia mesti memakai mukena, menutup semua auratnya, atau dia seperti laki-laki pakai peci dan menutup bagian yang dasar dari auratnya, seperti pakai baju dan celana atau sarung tidak mesti menutup tangannya seperti sebagaimana halnya perempuan. Ini jangankan itu, untuk masuk saja berkumpul bersama perempuan-perempuan yang tidak mahramnya tidak dibenarkan berdasarkan hadis yang akan kita pelajari. Ya. Hadis yang sekarang ini nomor 5633. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Waqi' qala Ha'un wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir. Ini sanad yang kedua. Qala Ha'un wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah. Ini sanad yang ketiga. Jalur yang ketiga. Ya, Waqi' Jarir Abu Muawiyah, ketiga-tiganya kulluhum an Hisham, meriwayatkan dari Hisham. Kemudian qala Ha'un wa haddatsana Abu Quraib aidan wal lafdhu hadha qala haddatsana Ibnu Numair. Jalur yang keempatnya. Qala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Hisham an abihi an Zainab binti Ummi Salamah. An Zainab binti Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha anhuma. Ini adalah anak tiri Nabi, adalah anak dari istrinya Ummu Salamah. Zainab binti Ummu Salamah. Ini masyhur ya, dia dinisbatkan kepada ibunya. Sebagaimana Nabi Isa AS dinisbatkan kepada ibunya karena dia tidak punya ayah. Zainab bintu Abu Salamah ini lebih masyhur dinisbatkan kepada ibunya karena ibunya Ummul Mukminin. Ibunya lebih terkenal daripada ayahnya. Walaupun terkadang dia dinasabkan kepada ayahnya, Zainab bintu Abi Salamah. Ya, di sini An Zainab bintu Ummi Salamah radhiyallahu anhuma an Ummi Salamata. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh sang anak Zainab dari ibunya Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu taala anha. Anna mukhannithan kana indaha, bahwa ada seorang banci di rumahnya. Kana mukhannithan indaha, ada banci di rumahnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait, sementara Nabi ketika itu berada di rumahnya. Nabi di rumah Ummu Salamah dan di situ ada mukhannis atau mukhannas. Faqal li akhi Ummi Salamah, si banci ini berbicara dengan saudara Ummu Salamah. Berbicara dengan saudara Ummu Salamah. Jadi di rumah itu saat itu ada, di rumah Ummu Salamah ada dia, ada suaminya Rasulullah SAW, ada banci tadi, kemudian ada siapa? Saudaranya, ada empat orang. Ada saudara Ummu Salamah. Li akhi Ummi Salamah, berarti laki-laki tulen dua, yaitu Rasulullah SAW dengan saudara Ummu Salamah, perempuan satu dan banci satu. Ya. Dalam rumah tersebut si banci ini berkata kepada saudara Ummu Salamah, faqala li akhi Ummu Salamah ya Abdullah ibni Abi Umayyah. Ya Abdullah ibni Abi Umayyah, ini Abdullah ini nama saudara Ummu Salamah. Ya Abdullah ibn Abi Umayyah, in fatahallahu alaikum ta'ifa, kata si banci, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian kemenangan dalam menaklukkan kota Taif, ya, jika Allah memberikan kalian kemenangan sehingga kalian mampu menaklukkan kota Taif, ya, beberapa 60 atau 70 kilo dari Mekah, ya, jika Allah memberikan kalian kemenangan dalam menaklukkan Taif ghadan nanti, ya, atau besok, maksudnya di waktu yang akan datang, fa inni adulluka, sesungguhnya saya akan tunjukkan kepadamu, ala binti Ghailan, kepada anaknya Ghailan. Kata si banci itu menjelaskan tentang seorang wanita di Taif. Karena kalau sudah ditaklukkan, maka orang-orang di sana menjadi tawanan. Ya, menjadi tawanan. Menjadi harta rampasan. Maka engkau berusahalah untuk mendapatkan binti Ghailan sebagai budakmu. Ya. Ala binti Ghailan. Lalu dia sebutkan apa ciri-ciri wanita ini. Fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman. Fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman. Karena dia ketika menghadap dengan empat, dan ketika dia pergi membelakangi, maka dia membelakangi dengan delapan. Nanti akan ada syarah dari Nawawi. Inilah ucapan dari banci tadi. Jadi dia menceritakan tentang kemolekan tubuh wanita. Dia laki-laki dan dia banci. Ketika dia mengetahui bahwa inilah letak kemolekan, keindahan, kelebihan, ya, letak apa keseksian wanita, berarti dia bukan perempuan. Ya, dia tahu, berarti dia kelebihan-kelebihan itu dia mengetahui, berarti ada selera, ada hasrat kepada wanita. Ya. Ala binti Ghailan fa innaha tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman. Dia ketika menghadap dengan empat dan ketika membelakangi dalam dengan delapan. Qala, dia berkata, fa sami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya tadi terdengar oleh Nabi. Karena dia berada di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata Nabi memberikan pernyataan, la yadkhulu haula'i 'alaikum. Kedepannya mereka-mereka yang seperti ini janganlah sampai masuk berkumpul dengan perempuan-perempuan. Janganlah sampai masuk dan berkumpul dengan wanita-wanita. Ya. Inilah larangan yang diambil kesimpulannya oleh Imam Nawawi di bunyi bab. Nabi jelas-jelas melarang. Janganlah haula seperti mereka ini, maksudnya yang banci-banci yang mengetahui mana yang seksi dan mana yang kelebihan tubuh wanita, berarti dia cenderung melihat dan menikmati ketika mereka dia berkumpul dengan perempuan-perempuan, dengan wanita-wanita. Maka Nabi SAW larang dengan tegas mereka ini berkumpul bersama wanita-wanita. Inilah hadis Nabi SAW, yaitu la yadkhulu haula'i 'alaikum. La yadkhulu haula'i 'alaikum. Walaupun ada penjelasan pendahulunya yang membuat kita memahami maksud dari hadis ini. Kita baca terjemahan hadis ini untuk lebih jelas dari alinea terakhir, ya. Maksudnya dari baris terakhir di terjemahan ini, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya seorang banci berada di rumahnya ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalam rumah tersebut. Lalu banci itu berkata kepada saudara Ummu Salamah, wahai Abdullah ibn Abu Umayyah, jika Allah menaklukkan kota Taif untuk kalian besok, maka aku akan tunjukkan kepadamu anak perempuan Ghailan. Maksudnya agar dia mencari dan mendapatkan bahagian dari wanita tersebut karena kecantikannya, keseksian mereka ya. Yang mana dia datang dengan 4 lipatan perut, ini lipatan perut diterjemahkan di sini ya, dan pergi dengan 8 lipatan perut ya. Dia perawi berkata, maka Rasulullah SAW pun mendengarnya, lalu beliau bersabda, jangan biarkan mereka, para banci itu, masuk ke tempat kalian, maksudnya perempuan. Ini hadis yang pertama ya. Dan bunyi hadisnya cuma yang di ujung tadi, la yadkhulu haula'i 'alaikum, dilarang oleh Nabi dibiarkan laki-laki atau banci, laki-laki yang menyerupai perempuan, al-mukhannas atau mukhannis, masuk berbaur, berkumpul bersama wanita-wanita. Hadis yang kedua, 5634, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdu bin Humaidin qala akhbarana Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Yang tadi dari hadis Ummu Salamah istri Nabi radhiyallahu anha, yang ini hadis Aisyah binti Siddiq ya radhiyallahu taala anhuma, istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, kata Aisyah, kana yadkhulu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhannath. Awal dahulu masuk ke rumah-rumah istri Nabi, berkumpul bersama mereka seorang banci. Ya, seorang banci mukhannath. Fakanu ya'uddunahu, ada tasdid ya. Fakanu ya'uddunahu min ghairi ulil irbah. Ya. Di sini min ghairi uli al arbah, tetapi irbah sebagaimana dalam ayat ya. Ghairi ulil irbati. Bukan hamzanya panjang di atas ya, arba, tetapi irba. Min ghairi ulil irbati minar rijal. Jadi masuknya banci ini ke istri-istri Nabi, ke rumah istri-istri Nabi, karena mereka menganggap dia digolongkan kepada laki-laki yang tidak punya hasrat kepada perempuan. Min ghairi ulil irbati minar rijal, yaitu laki-laki yang tidak punya lagi kecenderungan kepada lawan jenis. Dia laki-laki tetapi tidak ada kecenderungan, mungkin di matanya tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Inilah pandangan istri-istri Nabi dan wanita-wanita sahabat kepada banci ini, sehingga mereka bebas masuk ke rumah-rumah istri Nabi dan mungkin rumah-rumah wanita-wanita sahabat yang lain, karena mereka menganggapnya tidak memiliki hasrat kepada lawan jenis. Ya, banci yang memang tidak ada lagi beda di matanya antara laki-laki dan perempuan. Sama. Tidak ada kecenderungan, berarti tidak ada syahwat kepada lawan jenis. Ini yang ghairi ulil irbah. Ya. Jadi mereka banci ini masuk berkumpul bersama istri-istri Nabi dan wanita-wanita sahabat yang lain. Qal, kata Aisyah menanjutkan, kata perawi, fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa inda ba'd nisa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk satu hari kepada istrinya. Ketika itu si banci ini bersama istrinya. atau berada di dalam rumah istrinya. Wahwa inda ba'di an-nisa'i. Dia berada bersama sebagian dari istrinya. Wahwa yan'atum ra'atan. Nah, ini yang problemnya. Ketika itu dia menceritakan tentang kemolekan seorang wanita. Menceritakan. Dia banji, kemudian dia ketika bercerita nampak bedanya antara perempuan bercerita tentang kemolekan perempuan dengan laki-laki yang bercerita. Karena laki-laki bercerita beda. Si fulana ini begini menunjukkan bahwa dia ada selera, ada hasrat ketika dia menceritakan. Ini yang terdengar oleh Nabi. Qala idza aqbalat, kata dia menceritakan wanita tadi, idza aqbalat aqbalat bi arba'in wa idza adbarat adbarat bi thaman. Dia bila mana menghadap membawa empat, nampak dari badannya empat lipatan perutnya, dan ketika dia membalik maka dia memperlihatkan delapan lipatan perutnya. Ya. Mungkin jelasin nanti dari syarah Imam Nawawi. Ini di salah satu dari keindahan wanita kala itu. Ya. Faqalan Nabi SAW, maka Nabi setelah mendengar cerita banci ini menyebutkan tentang keadaan badan wanita. Ala ara hadza ya'rifu ma hahuna. Ya, ala ara apakah saya tidak melihat hadza, dia ini ya'rifu ma hahuna, mengetahui keadaan perempuan-perempuan di sini. Maksudnya kalau yang jauh saya saja dia tahu, ya, bagaimana dengan perempuan yang sering berkumpul dengan dia? Ini yang dikhawatirkan. Padahal dia berkumpul selalu bersama perempuan. Ya. Saya pernah di waktu SMP dulu berteman dengan, ya, punya teman tapi kenalannya, ya, dengan seseorang yang dia bergaulnya dengan perempuan, gerak geriknya perempuan, ya, gerak geriknya perempuan. Kemudian ketika berkumpul dengan kita, dia menceritakan perempuan-perempuan tadi. Pekerjaannya pekerjaan perempuan. Apa yang dibuat oleh perempuan dia kerjakan. Ya. Menari terus, gemulai tubuhnya. Suaranya pun suara perempuan. Tapi ketika berkumpul laki-laki, dia ceritakan perempuan-perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia laki-laki. Bukan perempuan. Cuma zahirnya saja yang perempuan. Seleranya laki-laki. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Tentang banci tadi berkumpul bersama perempuan-perempuan sahabat, kemudian dia bercerita tentang keindahan dan kemolekan tubuh perempuan yang jauh. Ya. Tidak akan mungkin selamat perempuan-perempuan yang dia selalu berkumpul dengan dia. Dengan mereka maksudnya. Ya. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Kemudian Nabi menegaskan, la yadkhulu alaikunna, maka jangan, kata Nabi, dia ini masuk kembali kepada kalian. La yadkhulanna. Ini penegasannya. Dengan lamul nahiyah dan kemudian nun taukid, janganlah sampai dia masuk kepada kalian. Qalat fahajabuhu, kata Aisyah, semenjak itu mereka pun berhijab di hadapan perempuan ini, laki banci ini, dan bahkan tidak dibiarkan lagi untuk berbaur dengan istri-istri Nabi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini untuk turun kepada istri-istri Nabi. Bila mana kalian meminta sesuatu kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Semenjak itu banci ini dipergauli seperti itu. Ya. Karena ternyata dia bukan perempuan. Ternyata dia masih menyimpan hasrat kepada lawan jenisnya. Bukan sama di matanya laki-laki dan perempuan, ternyata dia ada kecenderungannya juga sebagaimana umumnya, sebagaimana asalnya seorang laki-laki kepada lawan jenisnya. Seperti itu pula lah dia. Lalu Nabi SAW dengan itu menegaskan bahwa banci, berhati-hati dengan banci, ya, yang memang kalau sudah dia bercerita tentang wanita dan ceritanya menunjukkan ada hasrat dan selera, maka ini berbahaya. Ya, dibenarkan untuk sebagaimana perempuan sama perempuan bergaul secara bebas ya di tempat mereka. Misalnya sekarang masuk ke toilet perempuan, ya, perempuan boleh, sementara banci tidak dibenarkan. Ya, apalagi berkumpul bersama perempuan di tempat sholat perempuan ini berbahaya. Ya, ini yang banci saja, apalagi yang perempuan yang berpura-pura, yang laki-laki yang berpura-pura perempuan ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, memakai pakaian perempuan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada orang yang memakai pakaian perempuan dan bercadar malah untuk berkumpul bersama perempuan, menikmati kebersamaannya dengan perempuan. Walaupun tujuan yang lain tidak ada, bukan untuk mencuri, tapi kebersamaan dengan perempuan. Ya, hal-hal yang khusus untuk perempuan dia bisa melihatnya dan bahkan berdesak-desakan dengan mereka. Nah, ini luar biasa penyimpangan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Nah, ini bab yang ke-13 dan ini termasuk adab juga. Berarti banci sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banci yang ada di zaman Nabi ini banci yang bukan perbuatan, bukan dibuat-buat, memang bawaan. Makanya Nabi tidak mencelanya. Nabi SAW tidak mencelanya. Bahkan bergaul dengan para sahabat, bergaul dengan istri-istri Nabi, karena memang dia bukan dibuat-buat. Dia adalah bagian yang pertama yang telah kita pelajari dan kita baca dari ungkapan Imam Nawawi tadi. Dia memang bawaan dari kecil. Kebersamaan dengan perempuan membuat dia bersifat, bertabiat seperti perempuan. Dan ada banci, ada orang, seseorang itu yang bukan karena faktor ini, tetapi karena faktor kelaminnya. Ada seseorang itu yang kelaminnya ganda. Ini lain lagi hukumnya, dan dalam masalah fikih sudah dijelaskan oleh para ulama fikih, yang kelaminnya ganda. Dan nanti dia ada kelamin perempuan, ada kelamin laki-laki. Ya. Nanti untuk menetapkan apakah dia perempuan atau laki-laki, ini bukan karena dia menyerupai ya, kelaminnya. Kalau tabiatnya mungkin saja bisa ganda, tetapi kelaminnya yang ganda, dan ini dilihat dari kecenderungannya dan di mana air kencingnya keluar. Kalau keluarnya di kelamin laki-laki berarti laki-laki, keluarnya di kelamin perempuan berarti dia perempuan. Ini penjelasan para ulama. Yang sekarang ini dia laki-laki. Dia laki-laki, tidak punya dua kelamin, dia hanya kelamin laki-laki, kemudian dia bertabiat bawaan seperti perempuan karena dia bergaul dengan perempuan, akhirnya dia berbicara perempuan, gerak-geriknya perempuan, pakaiannya pun terkadang pakaian perempuan dipakainya. Ya. Pakaian perempuan dipakainya. Ini yang banci, laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya. Laki-laki yang menyerupai perempuan, yang pertama adalah yang normal, maksudnya bawaan, yang kedua tercela, yaitu sengaja menyerupai. Dia laki-laki, tetapi dia berupaya untuk menjadi perempuan. Bukan karena bawaan tadi, tapi karena memang keinginannya, kemauannya untuk menjadi perempuan. Yang berkaitan dengan bab kita adalah berkumpul dengan perempuan. Ya, berkumpul dengan perempuan berarti menetapkan ini banci, ini tidak, ini juga ada hukumnya. Ya. Orang-orang yang seperti itu, ya sudah, pokoknya yang atas nama banci itu tidak dibenarkan berkumpul dengan perempuan lagi. Walaupun dia berbicara seperti laki-laki, seperti perempuan, dia harus digabungkan dengan laki-laki dan tidak dibenarkan untuk berkumpul dengan perempuan. Wallahu a'lam. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Halaman 381. Ya, sebelumnya halaman 380, dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Larangan bagi banci untuk mendatangi kaum wanita dan larangan bagi kaum wanita untuk menampakkan diri kepadanya. Penjelasan bahwa hukum banci sama seperti hukum laki-laki. Itu yang tadi kita tegaskannya. Bahwa hukum banci sama seperti hukum kaum laki-laki, biasa yang memiliki keinginan terhadap kaum wanita. Demikian juga laki-laki yang biji pelirnya terpotong dan laki-laki yang batang kemaluannya terpotong. Ini misalnya ada, ya, yang penting dia laki-laki ya. Ada orang yang memang yang kalau sekarang dibentuk disebut dalam bentuk hukuman, yang dituntut ketika dia misalnya memerkosa perempuan dari hukuman yang berat atau dipotong biji pelir sehingga tidak ada selera kepada perempuan lagi. Ya. Pokoknya kalau dia masih punya zakar, ya, kemudian masih lengkap, walaupun tidak tanduknya seperti perempuan, dia tetap dihukumi laki-laki. Ini yang dijelaskan oleh beliau di sini. Para ulama berbeda pendapat tentang nama banci yang disebutkan dalam hadis di atas. Ya. Al-Qadi mengatakan atau berkata, pendapat yang paling masyhur bahwa namanya adalah hit. Adalah hit. Ha-ya-ta. Ha-ya-ta. Hit. Ya. Ada yang mengatakan yang benar adalah Hanab. Hanab ini nama banci tadi. Hanab atau hit itu disebutkan oleh Ibnu Darastawi dan dia berkata yang lainnya adalah kesalahan penulisan. Berarti dia merojihkan bahwa nama banci itu Hanab. Sementara Al-Qadi tadi merojihkan bahwa namanya adalah hit. Ya. Setelah itu pada halaman 381 ada penjelasan tentang banci. Ini satu-satunya banci di Madinah ya. Tambahannya pada 381. Ada pendapat bahwa namanya adalah Hana Al-Hima. Ada yang mengatakan bahwa namanya Anah. Nama banci tersebut. Satu orang tapi terjadi perbedaan pendapat tentang namanya. Ya. Ada yang mengatakan namanya adalah Mati Pelayan Fakhitah Al-Makhzumiyah, itu tercantum di dalam hadis yang lain. Disebutkan di dalamnya bahwa Nabi SAW mengasingkan Mati dan Hib ya, ke daerah Al-Hima. Jadi mereka akhirnya diasingkan oleh Nabi, tidak dibenarkan untuk tetap di Madinah. Berbahaya ya. Pendapat ini diungkapkan oleh Al-Waqidi Abu Mansur Al-Bardardi menyebutkan riwayat yang hampir sama tentang seorang banci yang dahulu pernah ada di kota Madinah yang biasa dipanggil Anah. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW mengasingkannya ke daerah Hamra Al-Asad, jauh dari Madinah. Namun riwayat yang dihafal oleh para ulama adalah hadis, ulama hadis bahwa namanya adalah Hit, Hit tadi. Jadi satu orang, terjadi perbedaan pendapat tentang namanya yang nanti Nabi SAW setelah melarang, membiarkan dia berkumpul bersama perempuan dan juga ternyata memang karena sudah biasa, akhir-akhirnya Nabi SAW mengasingkan dia ke suatu tempat antara Al-Hima tadi dengan Hamra Al-Asad ya. Puluhan kilo dari Madinah ya. Hamra Al-Asad puluhan kilo setelah Miqat ya, setelah Miqat ada tempat namanya Hamra Al-Asad, di sana diasingkan banci ini karena kalau berada tetap di Madinah akan tetap berkumpul bersama perempuan. Di bawahnya ini juga penting ya, para ulama mengatakan pengusiran dan pengasingan banci yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah karena tiga sebab. Ini alasan kenapa diasingkan, kenapa diusir dari Madinah. Yang pertama sebagaimana telah disebutkan yaitu Nabi SAW menyangka sebelumnya bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Ghairi ulil irbah ya. Itu mereka laki-laki yang tidak ada selera sama sekali, tidak ada hasrat kepada perempuan. Ini awal dugaannya, karena ucapannya dikira perempuannya, laki-laki yang benar-benar perempuan ya. Tidak ada hasrat kepada wanita. Ini yang dugaan pertama. Sehingga beliau membiarkan, bahkan masuk ke rumah istri-istrinya. Kedua, banci itu menyebutkan ciri-ciri seorang wanita, keindahan tubuhnya dan auratnya di hadapan kaum laki-laki. Padahal Nabi SAW telah melarang, ini intinya. Padahal Nabi SAW telah melarang seorang istri menceritakan perihal wanita lain kepada suaminya. nas Nabi SAW melarang seorang istri bercerita tentang perempuan lain di hadapan suaminya. Bang misalnya, Abi, si fulana itu badan tinggi, badannya luar biasa, lansing, kemudian warna, pokoknya menyifati perempuan tersebut, ini dilarang oleh Nabi, ya, perempuan atau seorang istri melakukannya kepada suaminya. Ya, kepada suaminya. Dia perempuan dengan perempuan, istrinya perempuan, berkumpul dengan perempuan yang lain, ya, dan dia mengetahui tentang kelebihan badannya perempuan ini, kemudian dia ceritakan kepada suaminya. Silakan suami. Dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Lalu bagaimana halnya apabila seorang laki-laki, ini kan laki-laki, ya, atau banci yang menceritakan perihal seorang wanita kepada kaum laki-laki, bukan kepada suami, karena tidak mungkin menjadi suami dia. Dia berkumpul dengan perempuan dan dia laki-laki. Kemudian dia menceritakan perempuan tersebut kepada laki-laki lain. Tentu lebih dilarang oleh Nabi. Perempuan saja yang menceritakan tentang perempuan yang lain kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang lain, ya, itu sudah dilarang oleh Nabi. Tentu lebih dilarang oleh Nabi laki-laki menceritakan, laki-laki yang berpura-pura perempuan ya, atau banci menceritakan tentang keindahan tubuh perempuan kepada laki-laki yang lain. Ya. Ini tentu sangat dilarang oleh Nabi SAW. Ini alasan kenapa diasingkan, diusir oleh Nabi SAW. Yang ketiga, mengetahui bahwa banci itu melihat tubuh dan aurat kaum wanita tidak seperti dilihat oleh kebanyakan kaum wanita. Wanita dengan wanita kan walaupun nampak kelebihan, tapi mereka tidak punya hasrat. Ada wanita yang seperti istri tadi menceritakan kemolekan tubuh wanita, dia bercerita bukan karena hasrat, dia bercerita karena kelebihan. Seperti kita sekarang laki-laki bercerita tentang laki-laki lain ya, menceritakan dia badannya tinggi, lansing, kemudian sispek ya, kan tidak ada hasrat apa-apa. Ya. Sementara yang ini, banci ini bercerita ada, nampak ada perbedaannya. Ya, ada perbedaan. Ini yang membuat dia dihukumi laki-laki dan diusir dan diasingkan dari Madinah. Kemudian kita langsung melompat kepada uraian tadi ya. Halaman 379 yang tadi sempat ingin kita baca. Abu Ubaid dan seluruh ulama berkata kalimat tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thaman. Menghadap dengan 4 lipatan perut dan membelakang dengan 8 lipatan perut. Artinya, dia datang dengan 4 lipatan perut dan pergi dengan 8 lipatan perut. Para ulama mengatakan maksudnya bahwa wanita itu memiliki 4 lipatan perut yang terlihat jika dia datang. Masing-masing lipatan memiliki 2 ujung. Sehingga apabila dia pergi, maka jumlahnya terlihat menjadi 8 lipatan. Bilangan yang disebutkan di dalam hadis itu terbentuk, berbentuk ini selesai ya. Ya, intinya adalah dia mengenal sampai ke perut perempuan itu dia tahu. Ya. Kelebihan yang dia lihat adalah sebuah keindahan, bukan perut buncit ya, bukan tetapi mungkin seperti laki-laki juga sispek. Nah, perempuannya juga seperti itu. Ini yang diceritakan oleh banci tadi kepada Abu Abdullah ibn Abi Umayyah, saudara dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tadi, dan inilah penyebabnya Nabi SAW melarang banci berkumpul dengan perempuan dan bahkan mengusirnya agar tidak berkumpul lagi dengan wanita-wanita sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, terutama istri-istrinya. Ini bab yang ke-13 dan dia tidak ada hubungan sama sekali dengan apa? Dengan salam. Ya, karena kitab salam, tetapi dia mungkin lebih kepada adab bergaul antara laki-laki dan perempuan, antara banci dengan perempuan. Kalau sama laki-laki terserah, karena memang dia hukumnya laki-laki, hukumnya laki-laki. Tetapi kalau dia dengan perempuan, ternyata juga ada batasnya. Dan kita mesti berhati-hati, sangat berhati-hati kepada mereka daripada kepada laki-laki yang lain, kepada laki-laki yang tulen, karena mereka kalau kita, sama dengan Nabi SAW melarang memasukkan saudara laki-laki ke rumah istri, Ya. Alhamul maut. Sungguhnya kerabat suami itu adalah kematian. Karena menganggap biasa-biasa saja ketika seorang istri datang adik suaminya atau abang suaminya, paman suaminya, atau pokoknya kerabat suaminya, menganggap ini kan kerabat suami, maka dimasukkannya ke rumahnya ketika suaminya tidak ada di rumah. Nah, ini sama dengan anggapan orang kepada banci. Dan itu yang terjadi di awalnya di Madinah. Nabi SAW menganggap dia tidak punya hasrat kepada perempuan. Ternyata ketika dia bercerita tentang kemolekan tubuh perempuan, luar biasa. Lebih dari laki-laki. Lebih dari laki-laki. Tahu dia di mana keindahan tubuh perempuan. Sementara laki-laki biasa tidak mungkin melihatnya. Karena memang tertutup, pakai hijab, pakai cadar, pakai pakaian yang lebar-lebar, tidak mungkin laki-laki biasa melihat. Tapi dia karena bergaul dengan mereka, berkumpul dan dekat, bahkan perempuan pun mungkin membuka pakaian yang di luar, sehingga nampak pakaian dalamnya, pakaian yang berada di dalamnya, sehingga dia tahu keindahan tubuh si fulana. Nah, ini yang dikhawatirkan sekali dan mesti berhati-hati. Yang banci seperti itu saja kita mesti berhati-hati, apalagi yang laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Yang seperti yang kita sebutkan tadi, mereka sengaja memakai pakaian perempuan masuk ke tempat-tempat yang memang khusus perempuan. Biasanya di masjid. Ya. Masjid. Ya. Kalau di Madinah sana, mereka melakukannya untuk mencuri. Ya. Untuk mencuri. Masuk ke tempat wuduk perempuan. Biasanya kalau perempuan wuduk kan letakkannya tasnya di atas tempat yang disediakan sehingga dia mengambilnya. Nanti kalau terjadi apa-apa, dia kekuatannya lebih dari perempuan. Bisa lari, bisa apa. Kemudian penjaganya juga perempuan. Jadi dia memakai tertutup semuanya, ternyata dia laki-laki. Ya, itu juga yang pernah terjadi di negeri kita ini, dan kita mesti berhati-hati para petugas ya perempuan, para akhwat juga mesti berhati-hati. Mereka mungkin yang paling tahu tentang siapa perempuan daripada kita. Ya, ciri-ciri perempuan. Dan mereka mungkin kepekaan mereka tentang kepada lawan jenis mungkin bisa mereka kedepankan ketika datang, dan gerak-geriknya, langkahnya, mereka sudah bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Ini faedah yang mesti kita ambil dari pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam على نبينا ورسولنا محمد. Ada satu lagi yang sangat penting ya. Kalau tadi hanya bersikap biasa, sementara yang sekarang laki-laki yang berpura perempuan untuk berzina, itu perbuatan yang haram, banci-banci yang nanti akan berhubungan dengan laki-laki, ya. Homo. Ya. Nah, ini luar biasa. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah murka kepada kaum Nabi Lut. Ya. Dan kemurkaan yang luar biasa, bagaimana Allah menghukum mereka dengan hukuman yang diceritakan oleh Allah kepada umat sampai akhir zaman. Ya. Karena mereka hubungan sejenis. Jadi bermula dari laki-laki yang kalau di zaman Nabi ini itu laki-laki, tidak ada berpura-pura perempuan. Tetapi mereka saling berhubungan. Ya, badan saling menikmati. Kalau yang sekarang dia berpura-pura jadi perempuan dengan style perempuan, kemudian seperti banci tadi, gerak-geriknya pakai rok yang tinggi, kemudian persis perempuan, pakaian perempuan, mungkin bermakeup seperti perempuan, rambutnya perempuan, pakai tas pula persis perempuan untuk berhubungan seks dengan laki-laki. Sebenarnya dia laki-laki, ini tentu berlipat-lipat pengharamannya. Sudah banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Wallahu ta'ala al-musta'an wal-iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya dengan pengembalian yang baik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta